Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada sebuah fase di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kembali lagi ke kota Baghdad. Ya, kembali lagi kota Baghdad. Dan di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau seakan-akan ya setelah matang ilmu yang beliau pelajari, beliau ingin menyebarkannya di tempat yang menjadi pusat dunia ketika itu, tempat yang merupakan pusat daripada kekhilafahan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Syekh Muhammad Abu Zahra mengatakan, "Wala'allahu ay al-imam asy-Syafi'i عندما انتهى إلى قدر يصح إخراجه وعرضه للجمهرة من الفقهاء سافر إلى بغداد عش الفقهاء جميعا إذ ضعف أمر المدينة بعد وفاة مالك رضي الله عنه وبعد أن صار ببغداد أهل الرأي وأهل الحديث معا." Beliau mengatakan mungkin alasan Imam Asy-Syafi'i pergi ke Baghdad kali ini adalah ketika ilmu para fuqaha, beliau safar ke Baghdad, pusat para ulama semuanya, karena Madinah telah melemah sepeninggal Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, dan Baghdad ya adalah menjadi pusatnya dua madrasah, ahli ra'i dan juga ahli hadis di sana. Nah, maka Imam Syafi'i safar ke sana untuk menyebarkan ilmunya. Syekh Al-Qasim mengatakan, "Warakma anna kutub as-siyar wa at-tarajim lam tarwi min ar-riwayat ma yubarriru sarahatan sabab intiqal Imam Syafi'i min Makkah ila Baghdad fi hadhihi al-marhala." Ya, meskipun buku-buku sejarah tidak menyebutkan riwayat secara jelas, yaitu apa sebab Al-Imam Syafi'i pindah ke Baghdad dari Makkah ketika kali ini, akan tetapi beliau hampir bisa memastikan bahwasanya tujuan beliau ketika safar pada marhalah ini adalah untuk ya membukukan mazhab beliau baik secara usul dan furu'. Maka beliau butuh sebuah tempat yang merupakan pusat peradaban ya, dan tempat tersebut adalah Baghdad ya, yang dijuluki oleh para orang-orang di zaman itu Madinatus Salam ya. Jadi kota kedamaian, dan itu kota sangat indah sebagaimana Imam Syafi'i sendiri ya, dalam buku-buku manaqib Imam Syafi'i beliau bercerita kepada orang-orang yang beliau temui di Makkah dan juga tempat yang lain, ya, "Zurta Madinatus Salam, kamu pernah berkunjung ke Madinatus Salam yakni Baghdad?" "Ya, belum," kata sebagian muridnya. Maka beliau mengatakan, "Lam tara dunya," kamu belum menyaksikan dunia yang sebenarnya. Jadi sangat indah, sangat ramai Baghdad ya di zaman itu. Nah, jadi Imam Syafi'i ingin memantapkan mazhab beliau baik secara usul ataupun furu' di sana. Wa aqulu dzalika mu'tamidan ala amrayni. Syekh Al-Qasim mengatakan, dan saya bisa mengatakan itu berpedoman pada dua hal. Yang pertama, anna ahamma ma fa'alahu al-Imam Asy-Syafi'i fi Baghdad fi hadhihi az-ziyarah ath-thaniyah ilayha huwa tadwinuhu li kitabay ar-risalah fil usul wal hujjah fil fiqh. Kama sayati bayanuhu. Jadi perkara yang paling utama yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada rihlah kali ini adalah beliau membukukan dua kitab. Yang pertama kitab Ar-Risalah yang pertama ya dalam usul fikih, kemudian kitab fikih yaitu kitab beliau Al-Hujjah. Fawaqi'u halihi khilal muqthihi fi Baghdad yudallilu ala anna al-fariq an-naw'i baina juhdihi al-'ilmi fi Makkah wa bainahu fi Baghdad huwa iqtiranul akhir bit-tadwin al-wadih as-sharih duna al-iktifa' bi syai'in min al-imla'i 'ala talamizihi. Jadi perbedaan antara ketika beliau di Makkah mengajar dan Baghdad kali ini adalah kalau di Makkah itu cuma ngajar, di Baghdad ini beliau nulis ya. Jadi beliau benar-benar ingin mengokohkan mazhabnya di sana. Kemudian au kitabatuhum min tu'min tilqa'i anfusihim syai'an min kalami fil halaqah ya. Bukan muridnya menulis sendiri, tapi memang Imam Syafi'i sendiri yang mulai menulis ya. Walladzi la yab'ud an yakuna qad hasala fi Makkah. Dan mungkin tulisan itu sudah dimulai di Makkah. Yang kedua, as-sifat allati ittasafat biha Baghdad fi dzalikal 'asr. Yani sifat-sifat yang dimiliki oleh Baghdad di zaman itu. Walati khabaraha al-Imam Syafi'i fi ziyaratihi al-ula ilayha, yang mana Imam Syafi'i mengalaminya sendiri ya di ziarah beliau yang pertama ke Baghdad. Walati ja'alat fiha min muqawimati nashril madhhab wa 'ardihi 'ala al-ummah akthar min ghayriha min mada'in dzalika zaman. Hal itu menjadikan ya komponen-komponen untuk menyebarkan madhab dan memaparkannya kepada umat Islam itu lebih luas daripada kota-kota yang lain di zaman itu. Fahiyya asimatul khilafah, ya Baghdad ini adalah ibu kotanya khilafah. Wa ilaiha yafidul umara wal ulah wal udaba wa syuara. Dan dia adalah tempat datangnya para umara, para pemimpin, para pemerintah, para sastrawan dan para ahli syair ke sana semua. Wa suqul ilmi fiha raijah, dan pasar ilmu itu laris di sana ya. Wal munadharat wa fi masajidiha muhtajimah. Kemudian dialog-dialog, diskusi-diskusi ilmiah di masjid-masjidnya benar-benar ramai. Wa mudawwanatun syatal ulumi fi maktabatiha al-amah mutawafirah, dan tulisan-tulisan berbagai macam ilmu di perpustakaan-perpustakaan umumnya itu banyak melimpah. Ya, maka tulisan Imam Syafi'i kalau ditaruh sana menyebar. Fa maktabatu baitil hikmah fiha asbahat qiblatan litullabil ilmi bima tazkharu bihi min nafaisil kutub. Ya, maktabah Baitul Hikmah yang dibangun oleh Harun al-Rashid ya itu menjadi kiblatnya para penuntut ilmu karena kaya dengan buku-buku yang langka di sana. Wala syakka anna Baghdad kanat markazan nashati fi tadwinil ulum alladhi imtaza bihi hadzal 'asru an sabiqihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Baghdad adalah ya pusat ya pergerakan penulisan ilmu yang menjadi keistimewaan sendiri di zaman itu ya, berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Dari Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi qala, beliau mengatakan qala li Syafi'i. Nah, ini yang saya singgung tadi ya. Imam Syafi'i berkata kepadaku, hal ra'aita Baghdad, apakah kamu sudah pernah melihat Baghdad? Qultula, kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, belum. Faqala ma ra'aita dunya, kata Imam Syafi'i, kamu belum lihat dunia. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berkata, ma dakhaltu baladan qattu illa 'adadtuhu safara. Tidaklah saya masuk sebuah negeri sama sekali melainkan saya anggap masuk ke negeri tersebut adalah safar. Illa Baghdad, kecuali ke negeri Baghdad. Fa inni hina dakhaltuha adattuha watana. Ketika saya masuk ke Baghdad, saya anggap itu kampung halaman sendiri. Nas'alullah ta'ala an yarfa'a anha dhulmadh-dhalimin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengangkat dari Baghdad kedzaliman orang-orang yang zalim. Jadi Irak adalah pusat peradaban Islam di zaman itu ya, dan pusat kemajuan teknologi dunia ya ketika itu di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, meringankan beban para kaum muslimin yang tertindas di sana. Hadza wa qad ittakhadha al-Imam Asy-Syafi'i li nafsihi halqatan fil Jami'il Kabir alladhi banahu al-Khalifatul Abbasi Abu Ja'far al-Mansur. Ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga punya halaqah di masjid besar yang dibangun oleh Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur. Wa kanat halaqul ilmi qad izdahamat fihi, dan banyak sekali halaqah-halaqah ilmu di masjid besar tersebut. Fa akhadha ya'rudu fiqhahu wa yujibu al-mustaftina was-sa'ilina mudallilan wa muqa'idan li qawa'id al-istidlal. Maka beliau mulai memaparkan fikihnya dan menjawab orang-orang yang minta fatwa dan juga orang-orang yang bertanya dengan menyebutkan dalil, menyebutkan kaidah untuk kaidah-kaidah berdalil yang sudah beliau kumpulkan. Wa kanatil as'ilatul waridah alaihi fi hadhihi al-halqah min adba'il madhahib al-ukhra ashad wa a'maq min tilka al-waridah alaihi fi halqatihi fil Masjidil Haram. Pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada beliau di halaqah ini dari pengikut mazhab lain ya, lebih sulit ya, lebih dalam, lebih detail daripada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau di Masjidil Haram. Nah, ini juga mengembangkan kemampuan beliau. Wa katsiran ma kanat tanqalibu tilkal as'ilah ila munadharat fiqhiyah ya. Nah, banyak dalam banyak keadaan pertanyaan-pertanyaan itu berubah ya menjadi perdebatan fikih di sana. Tajalla fiha rusukhu qadamil Imam Asy-Syafi'i fil ilmi, yang nampak di situ kekokohan al-Imam Asy-Syafi'i di dalam ilmu. Wa jam'uhu baina fiqhi madrasatai ahli ar-ra'yi wa ahli al-hadis, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang bersanad yang disebutkan oleh para ulama sejarah tentang kondisi ini atau urusan ini, kisah ini ya. Wa min dzalika ma akhrajahu al-Hafidz al-Baihaqi bi sanadihi ila Ibrahim al-Harbi. Di antaranya adalah kisah yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Ibrahim Al-Harbi. Beliau mengatakan, qadima Syafi'iyyu Baghdad. Syafi'i sampai ke Baghdad, datang ke Baghdad. Wa fil Masjidil Jami' Al-Gharbi 20 halqatan li ashabir ra'i. Dan di masjid besar ya di sebelah barat itu ada 20 halaqah yang semuanya adalah miliknya ashabur ra'i. Falamma kana yaumul jum'ah ats-tsaniyah lam yathbut minha illa thalathu halaqin aw arba'. Pada pekan kedua ya tidak ada 20 lagi, ya hanya tinggal 3 atau 4 halaqah ya, karena kedatangan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini luar biasa sekali al-Imam Asy-Syafi'i. Hadza waqad tajaddada liqa'ul Imam Ahmad ibn Hanbal bi syaikhihi al-Imam Asy-Syafi'i fi Baghdad. Nah, akhirnya ketemu lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal ya di Baghdad dan mulazamah lagi dan beliau memuji al-Imam Asy-Syafi'i. Wa fi dzalika akhraj al-Hafidz al-Baihaqi wa Ibn Abi Hatim wa lafdhu lahu bi sanadayhima ila al-Imam Ahmad. Al-Baihaqi dan juga Ibn Abi Hatim dan redaksinya adalah milik Ibn Abi Hatim. Imam Ahmad mengatakan, kanat aqdiyatuna ashab al-hadith fi aidi ashabi Abi Hanifah ma tudza' hatta ra'ayna Syafi'i. Ya, jadi qadha yang memutuskan perkara yang berfatwa di kalangan ashabul hadith ya itu disetir oleh para muridnya al-imam Abu Hanifah. Ya, tidak ada yang mengambilnya. Hatta ra'ayna Syafi'i, sampai kami lihat Asy-Syafi'i datang. Wa kana afqahun nas fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling faqih terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka na yafihi qalilut talab fil hadis. Beliau itu bukan sedikit ya belajarnya tentang ilmu hadis. Jadi beliau juga paham hadis dan paham fikih. Wa aqulu ta'qiban ala hadhihi riwayah. Nah, di sini Syekh Al-Qasim mengatakan, mengomentari riwayat ini, innal qadha la yahtaju ila ilmi al-qadhi bin nassi syar'i fahasbu. Ya. Seorang qadhi ketika dia menjadi qadhi itu tidak cukup untuk mengetahui nas syar'i saja, bal wa ila istinbatil hukmi minhu, tapi dia juga harus tahu ilmu usul fikih untuk istinbat hukum darinya. Tsumma inzaluhu 'ala al-waqi' al-ma'rudah, kemudian diterapkan kepada kejadian yang disampaikan kepada qadhi ya di depannya, bima yunasibuha, dengan hukum yang sesuai ya, berbeda-beda satu hukum dengan hukum yang lain, keadaan dengan keadaan yang lain, satu orang dengan orang yang lain, bima yunasibuha ba'da fiqhihi lidhurufi wal mulabasat al muhtaffati biha, dengan hukum yang sesuai dengan hal-hal yang sesuai dengan pertanyaan tersebut ya, setelah dia paham harus sesuai dengan keadaan ya, dengan indikator-indikator ya, kondisi yang meliputi pertanyaan tersebut atau kejadian tersebut. Wa khusumatun nas wa mustajaddata wa mustajaddatu hayatihim la taqifu 'inda alladhi afadathu dhawahirun nusus asy-syar'iyyah al-mahdudah 'adadan. Kemudian persengketaan manusia dan juga banyak permasalahan-permasalahan ya yang baru pada kehidupan mereka itu tidak berhenti pada teks lima nasibil qadha fi hadzal 'asr. Ya mungkin inilah yang menyebabkan kenapa banyak fuqaha madrasah ahli ra'yi yang menjadi qadhi di zaman itu, ahli hadis enggak. Kenapa? Karena orang-orang ahli ra'yi ya mereka punya qiyas, punya usul fikih yang lebih matang ketika itu daripada ahli hadis saja. Nah, sedangkan Imam Syafi'i mengumpulkan keduanya. Falaqad bara'u fi tafri'il masail wal fiqh al iftiradi. Mereka mahir dalam mengembangkan masalah-masalah dan juga fikih prediksi. Fa'urifu bil ara'aitayyin ya. Maka orang-orang ahli ra'yi dikenal dengan ara'aita ara'aita ya, min qaulihim, karena mereka suka mengatakan ara'aita law hadatsa kadza wa kadza fal hukmu yakunu kadza. Bagaimana pendapatmu kalau terjadi begini dan begini maka hukumnya akan terjadi seperti ini. Jadi mereka bisa memprediksi banyak kasus ya, banyak pertanyaan dan jawabannya langsung. Wa min ulaika abrazu talamidil Imam Abi Hanifah, di antaranya adalah muridnya Imam Abu Hanifah yang paling terkenal, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani Zufar bin Hudzail. Fa thalathatuhum tawallaw al-qadha wa ghairuhum katsir. Yani tiga murid utamanya Abu Hanifah, ya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani dan Zufar bin Hudzail. Walamma ja'a Imam Syafi'i ila Baghdad sanata 195 Hijriyah akhadha yata'arradu fi halqatihi ila al-masail al-mutadawala fi fiqh madrasati ahli ar-ra'yi wa halaqati ashabi Abi Hanifah lakin bi uslubin jadidin yuhilu fihi dauman ala nususil kitabi wa sunnah wa athari sahabah wa aqdiyatihi. Nah, ketika Imam Syafi'i datang, beliau membahas juga fikihnya madrasah ahli ar-ra'yi, ya. Namun dengan gaya baru, metode yang baru, di mana setiap masalah beliau sandarkan kepada nas dari Al-Quran dan Sunnah dan juga riwayat dari para sahabat dan juga fatwa-fatwa mereka. Ini luar biasa, semakin kuat ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Fahuwa yaduru fi falakin nususil wafirah fi halaqatihi i'malan laha au qiyasan 'alaiha. Beliau hanya berputar, ya, di berotasi di poros nas, ya, dalil yang sangat banyak, ya, yang beliau hafalkan di halaqahnya, kemudian beliau mengamalkannya menggunakan dalil tersebut, atau wahala duna ijtihad fi tahqiqil manat. Ya, maka dengan demikian Al-Imam Asy-Syafi'i membawa para fuqaha ahli hadis, ya, kepada next level, ya, level berikutnya, bukan hanya menyebutkan dalil-dalil dan mentafsirkan dalil, tapi mereka diajari ijtihad, ya, diajari ijtihad oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinamakan dengan tahqiqu manat illatil hukmi. Ya, jadi ada illah di sana. Setiap hukum itu punya illah, dan illah itu bisa digunakan untuk dikiaskan, ya, dianalogikan kepada kasus-kasus yang baru, ya, yang kontemporer, tidak hanya yang secara tekstual disebutkan di dalam dalil. Wa la'alla fahma manatil hukmi, yani illah, dan barangkali memahami illah takhrijan wa tahqiqan, baik itu mengeluarkan sebuah illah dari sebuah dalil dan menerapkannya, huwa ma qasadahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi riwayati sabiqati dzikri. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i itu paling faqih. Hakadha akhadha al-Imam Syafi'i yazra'u fiqhahu lil-kitabi wa sunnah fi qalbi ardi madrasati ahli ar-ra'yi bi tariqatin faridah lam yusbaq ilayya. Demikianlah Imam Syafi'i menanamkan fikih beliau di pusat, ya, buminya madrasah ahli ra'yi dengan cara yang sangat berbeda yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Fawusifa lidzalika bi annahu jama'a baina madrasati ahli al-hadits fi hifdz nusus sunnah wa athari sahabah wa tathabbut minha wa madrasati ahli ra'yi fi husn al-istinbat min an-nusus wa qiyas 'alayha. Ya, demikianlah Imam Syafi'i disifati, beliau mengumpulkan madrasah ahli hadis dalam menghafalkan nusus sunnah hadis dan juga hadis-hadis para sahabat. Kemudian juga mengumpulkan madrasah ahli ra'yi tentang kepiawaian mereka dalam beristinbat yang menyimpulkan hukum dari nas dan juga qiyas dari nas. Kama qarrara al-mu'arrikhun lil fiqh al-islami, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh para sejarah fikih Islam. Wastamarra ala halihi hadza sanataini yabuthu madhhabahu, dan beliau, ya, berlangsung dalam kondisi seperti ini menyebarkan mazhab 2 tahun. Alladhi 'urifa bil qadim, yaitu mazhab qadim, wa yudawwinu, dan beliau tulis, ya. Wa la'alla abraza talamidhihi fi hadhihi al marhala, barangkali murid beliau yang paling tampak di fase ini adalah Abu Thawr Al-Kalbi dan Abu Ali Al-Karawisi dan juga Al-Hasan Az-Za'farani. Ini tiga orang yang meriwayatkan fikih Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah Al-Iraqiyun, ya, para Syafi'iyah yang orang-orang Irak yang meriwayatkan mazhab qadim. Yang pertama adalah Abu Thawr Al-Kalbi, kemudian Abu Ali Al-Karawisi dan Hasan Az-Za'farani. Ketiga-tiganya dulunya adalah ulama-ulama Hanafiyah, ya, madrasah al-ra'yi, kemudian dialog, ya, diskusi ilmiah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Mereka bertanya masalah-masalah fikih yang sulit, dijawab oleh Imam Syafi'i dengan qala Allah, qala Rasul, istinbat, qiyas, itu dari ba'da asar sampai isya enggak selesai jawabannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya mereka mengakui Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai guru dan mereka menjadi ulama-ulama Syafi'iyah setelahnya, ya. Ini tidak akan kita baca secara detail siapa itu Abu Thawr Al-Kalbi, ya, antum bisa baca sendiri, ya. Kemudian Abu Ali Al-Karawisi dan juga Al-Hasan Az-Za'farani, intinya mereka ini dulunya ulama juga, ya, ulama madrasah ahli ra'i. Kemudian ketemu Al-Imam Syafi'i, ikut Imam Asy-Syafi'i. Ini ilmiah ya, benar-benar objektif, mereka tidak taklid kepada mazhab Hanafiyah secara taklid buta. Nah, kemudian Imam Syafi'i di sini disebut juga dengan sebutan Nasirus Sunnah, ya, penolong sunnah. Kenapa? Dawwana al-Imam Syafi'i fi hadhihi al-marhalah kitabahul fiqh alladhi mathala madhhabahu al-qadim wa sammahu al-hujjah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini menulis ya kitab beliau di madhab beliau yang lama dan dinamakan al-Hujjah. Wa rawahu anhu talamidhuhu fi Baghdad wa fi muqaddimatihim al-Hasan az-Za'farani, dan diriwayatkan oleh murid-muridnya ya, terutama al-Hasan az-Za'farani. Dan beliau juga menulis kitab Ar-Risalah ya, yang ringkas ya. Walidhalika sumya birisalah al-qadimah. Risalah qadimah ini enggak sampai kepada kita. Haitsu adhafa ilaihi al-kathir fi Misr fa sumya birisalah al-jadidah. Kemudian ditambahkan banyak, dinamakan dengan Risalah al-jadidah di Mesir, yaitu yang dicetak sampai sekarang ya. Wa fi bayani sabab ta'lif kitab Risalah al-qadimah wa tasmiyatihi akhraj al-Hafidz Ibnu Abdul Barr wal Hafidz al-Baihaqi. Ya, kenapa beliau nulis kitab Ar-Risalah ini? Yaitu Musa bin Abdurrahman bin Mahdi berkata, awwalu man azhara ra'ya Malik rahimahullah bil Basrah abi. Ya, Musa bin Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, orang pertama yang memunculkan pendapat yang Imam Malik atau mazhab Imam Malik di Basrah di Irak adalah ayah saya, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Ihtajama wa masaha al-hijamah wa dakhala al-masjid fa shalla wa lam yatawadda. Beliau berbekam, kemudian mengusap darah bekas bekamnya, langsung masuk masjid salat tanpa wudu. Fastadza dzalika, ya, menurut ulama-ulama Hanafiya itu batal mengeluarkan darah ya. Orang-orang Malikiyah enggak. Fastadza dzalika 'alan nas wa thabata abi 'ala amri. Maka orang-orang merasa hal ini aneh. Namun ayah saya tetap di atas pendapatnya. Wa balaghahu khabaru Syafi'i. Akhirnya sampai kepada beliau kedatangan Imam Syafi'i di Baghdad. Fakataba ilaihi yashku ma huwa fi. Maka beliau menulis surat mengeluhkan kondisi beliau ya, yang dimusuhi banyak orang. Banyak orang di sini fanatik kepada mazhab Hanafiyah, enggak ngerti cara menyimpulkan hukum. Fa wada'a lahu kitab ar-risalah. Maka Imam Syafi'i menuliskan kitab ar-risalah ya, isinya adalah kaidah-kaidah untuk beristinbat dan menyimpulkan hukum fikih. Wa ba'atha bihi ila abi fasurra bihi sururan shadidan, dikirimkan kepada ayah saya kata Musa ya, bin Abdurrahman bin Mahdi, maka beliau sangat bahagia. Maka Abdurrahman bin Mahdi ya, beliau mengikuti pendapatnya Imam Malik bahwasannya bekam itu tidak membatalkan wudu, dan ini diingkari oleh orang-orang di Basrah. Maka beliau ingin ya mendebat mereka. Fahtaja ila qawaid ammah fi fahmil adillah wal istinbat. Beliau butuh kaidah-kaidah umum untuk memahami dalil dan juga menyimpulkan hukum yang menjadi suatu kesepakatan di antara dia dengan mereka, agar kalau berdebat ya, beliau menyebutkan ini loh faedahnya. Waqad alima ma inda Imam Syafi'i min quwwatil hujjah wal munadharah, dan beliau tahu Imam Syafi'i itu kuat dalilnya ya, kuat ya perdebatannya dan diskusinya, dan beliau hafal sunnah, dan juga ya, dia juga muridnya Imam Malik. Maka beliau minta kepada Imam Syafi'i sebuah kitab ya, atau risalah kecil ya. Kemudian di situ dituliskan oleh Imam Syafi'i ya beberapa poin masalah tentang ilmu usul fikih yang kemudian dikenal dengan Ar-Risalah Al-Iraqiyah ya, Ar-Risalah Al-Iraqiyah. Juga dikisahkan oleh Abu Thawr ya, kisah yang sama. Nah, qala Abdurrahman bin Mahdi, maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ma usalli salatan illa wa ad'u li Syafi'i fiha. Aku tidak salat satu salat pun melainkan aku mendoakan Imam Syafi'i pada salatku itu. Jadi kitab risalah yang sampai kepada kita asalnya adalah risalah ya, surat yang isinya jawaban dari surat yang dikirimkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi minta kepada Imam Syafi'i agar menuliskan ya kaidah-kaidah istinbat atau istidlal. Nah, kemudian dikembangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mesir. Nah. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi di sini ya. Nah, dari sinilah Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah. Kenapa Nasirus Sunnah? Karena beliau menolong Madrasah Ahli Hadis ya, dari tekanan Madrasah Ahli Ra'i. Nah. Di sini beliau Syekh Al-Qasim mengatakan, "Wa akhtimu hadzal mabhas bi kalamin mufidin lil Fakhrir Razi." Dan saya akan menutup pembahasan ini dengan sebuah ucapan yang berfaedah dari Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mensifati di sini ilmunya Imam Asy-Syafi'i yang mengumpulkan dua madrasah tadi dan bagaimana beliau menjadi seorang nashirus sunnah. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, "Wa'lam anna thala'al ulama 'ala al-Imam Asy-Syafi'i aktsar min an yuhita bihi al-hasr." Ketahuilah bahwasanya pujian para ulama kepada Imam Syafi'i ya tidak bisa dibatasi ya, sangat luas. Wa nahnu nadhkuru sabab fi mahabbatihim lahu wa thana'ihim 'alaihi. Dan kami akan sebutkan sebab kecintaan mereka dan pujian mereka kepada Imam Syafi'i. Fanaqulu, maka kami katakan, "An-nasu kulluhum kanu qabla zamani Syafi'i fariqain." Ya, sebabnya adalah orang-orang sebelum zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, mereka dulu dua kubu ya, yaitu ashabul hadis dan ashabul ra'yi. Wa amma Asy-Syafi'i fa innahu kana 'arifan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam muhitan bi qawaniniha wa kana 'arifan bi adabi an-nadhar wal jadal qawiyan fihi wa kana fasihal lisan qadiran 'ala qahri al-khusum. Syafi'i ini punya tiga sifat yang sulit dikalahkan. Yang pertama, dalil beliau kuasai. Yang kedua, usul fikih beliau kuasai. Yang ketiga, bahasanya fasih, ya mampu untuk mengalahkan musuh dengan mudah. Fa akhadha fi nusrati ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mulai membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kullu man awrada alaihi su'alan aw iskalan ajaba anhu bi ajwibatin syafiyatin kafiyah. Setiap orang yang mendatangkan pertanyaan atau permasalahan ya, dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Fanqata'a bisababihi istila'u ahli ar-ra'yi 'ala ashabil hadits wa saqata fiqhuhum. Maka terputuslah ya, dengan sebab Imam Asy-Syafi'i kekuasaan ahli ar-ra'yi atas ya, ashabul hadits dan runtuh fikih mereka. Wa takhallasa bisababi ashabul hadits min syubuhati ashabir ra'yi. Dan ketika itu terbebaslah ya para ulama hadits dari syubhat-syubhatnya ashabur ra'yi. Falihadha sabab intalaqatil alsinah bimadhihi wassana' alaihi wanqada lahu ulama'uddin wa akabirus salaf. Karena sebab inilah lisan-lisan ini ya memuji beliau ya dan memuja beliau dan para ulama-ulama agama dan senior para salafus salih ya ikut di belakang al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah kemudian di tahun-tahun ya, dua tahunan terakhir sebelum pindah ke Mesir, al-imam Asy-Syafi'i itu pergi ke Makkah bolak-balik, Makkah, Baghdad, Makkah, Baghdad ya. Nah ini nah, para ulama menyebutkan ini, Muhammad Abu Zahra menyebutkan karena di Baghdad sudah mulai tidak kondusif ya sejak Al-Ma'mun menjadi khalifah ini ya. Jadi ketika Baghdad ini sudah dikuasai oleh Al-Ma'mun, nah yang berkuasa di sana itu bangsa Persia. Orang Arab justru kalah. Ya, orang-orang Mu'tazilah ya sana yang diangkat oleh Al-Ma'mun ya. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i sudah mulai tidak betah di sana ya. Wa hadhihi bi'atun yanfiru minha al-Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah sebuah lingkungan yang Imam Syafi'i lari darinya. Sedangkan beliau adalah orang Quraisy, ya imam ahli sunnah di zamannya. Bagaimana bisa berkumpul dengan para Mu'tazilah di sana, ya? Mereka punya pendapat-pendapat yang menentang usul ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya beliau pergi ke Mesir untuk meninggalkan perdebatan-perdebatan masalah akidah ini dan beliau fokus membukukan madhab beliau di sana, di Mesir sana ya. Nah di sini Syekh Al-Qasimi menyebutkan sebab yang lain ya. Sebab yang disebutkan oleh Muhammad Abu Zahra itu bagus ya. Namun sebab lain kata beliau di antaranya adalah beliau pindah ke Mesir itu untuk cari murid yang cerdas, cari murid ya untuk dikader menjadi orang-orang yang akan meneruskan ilmunya beliau, yang meneruskan mazhab beliau Imam Asy-Syafi'i. Nah, ditambah lagi Hijaz itu sudah dikuasai mazhab Malikiyah, Irak sudah dikuasai oleh mazhab Hanafiyah, maka beliau cari tempat lain untuk menyebarkan mazhab beliau yaitu Mesir. Yaitu salah satu beberapa sebab yang disebutkan oleh Syekh Al-Qawasimi di sini. ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita langsung marhalah yang terakhir dari kehidupan dari Imam Syafi'i rahimahullah dan wafatnya beliau di sana, ya, supaya besok kita bisa baca usul fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah. Al-marhalah al-akhirah min hayatihi fi Misr wa wafatuhu fiha. Fase terakhir dari kehidupan Imam Syafi'i, ya, ketika di Mesir dan wafatnya beliau di Mesir. Rahal al-Imam Syafi'i ila Misr fi awakhir sanat 199 Hijriyah. Beliau berangkat ke Mesir di akhir-akhir tahun 199 Hijriyah dan tinggal di sana menyebarkan dan menulis mazhab beliau yang baru. Ya. Sekitar 4 tahunan beliau menyelesaikan proyek besar beliau, ya. Dan di sini akan disebutkan marhalah demi marhalah, ya, dari kehidupan Imam Syafi'i di Mesir. Nah, di sini Al-Baihaqi menyebutkan kisah dari Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Syafi'iyya bi Nasibin." Saya melihat Syafi'i di daerah Nasibin qabla an yadkhula Misr, sebelum beliau masuk kota Mesir atau negara Mesir. Wa qala li yawman, dan dia berkata kepadaku suatu hari, "Kaifa tarakta ahla Misr?" Ya, bagaimana engkau meninggalkan orang Mesir? Yani bagaimana keadaan mereka? Faqultu taraktuhum 'ala dharbain. Kata muridnya, ya, mereka ada dua kelompok. Firqah minhum qad malat ila qauli Malik. Ya, kubu yang pertama itu mengikuti pendapat Imam Malik, wa akhadat bihi wa tamadat alaihi wa dabbat anhu wa nadalat anhu, ya. Berpegang teguh dengan mazhabnya Imam Malik dan membelanya. Dan firqah yang lain ada mazhabnya Abu Hanifah dan membela mazhabnya Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i berkata, "Arju an aqduma Misra insyaallah wa atihim bi syai'in usghiluhum bihi 'anil qawlaini jami'an." Saya harap saya bisa datang ke Mesir insyaallah, dan saya datang kepada mereka membawa sesuatu yang akan membuat mereka meninggalkan dua mazhab tersebut. Qala Rabi bin Sulaiman Al-Muradi mengatakan, "Wa fa'ala dzalika wallahi hina dakhala Misra." Dan demi Allah, Imam Syafi'i betul-betul melaksanakan atau melakukan hal itu. Jadi beliau bangun, ya, mazhab baru di sana, mengumpulkan dua madrasah, yaitu madrasah ahli hadis dan juga ahli ra'yu di Mesir. Nah, di sini karya ilmiah beliau ada terproyeksikan pada dua hal. Yang pertama, finak li fiqhihi wa usulihi la adadin kabirin min at-talamiz. Beliau memindahkan ilmu beliau, fikih dan usulnya, kepada banyak murid di sana, yang mana setelahnya menjadi ulama-ulama Syafi'iyah. Dan yang kedua, beliau membukukan mazhab beliau yang baru dan usul fikih beliau di kitab Al-Umm dan juga kitab Risalah Al-Jadidah dan kitab-kitab yang lain. Nah, ini dua proyek besar Imam Syafi'i. Yang pertama mengkader, ya, ulama, yang kedua menulis. Ya, ini masya Allah, ya, Imam Syafi'i benar-benar punya visi yang jauh, ya, sehingga beliau misinya dua ini, ya, mengkader ulama dan yang kedua menulis mazhab beliau. Nah, Imam Ahmad ditanya, ya, di sini oleh Ibnu Warah. "Sa'altu Ahmad," aku bertanya kepada Ahmad, "yang engkau temukan dalam kitab-kitabnya Syafi'i yang ada di Irak, lebih engkau sukai atau kitab-kitabnya yang ada di Mesir?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Alaika bil kutubi allati wada'aha fi Misr." Ya, engkau harus belajar dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i yang beliau tulis di Mesir. "Fa innahu wada'a hadhil kutub bil Iraq wa lam yuhkimha." Karena beliau menulis kitab-kitab di Irak itu belum direvisi, "sumaraja ila Misr fa ahkama tilka." Kemudian beliau kembali ke Mesir dan merevisinya. Ya, jadi sudah direvisi. "Wa min riwayat al-mufidah fi bayani wazaratil intaj al-ilmi lil Imam Syafi'i khilal iqamatihi fi Misr ala qisariha nisbiyan ma akhrajahu al-Hafidz al-Baihaqi bi sanadihi ila Rabi bin Sulaiman al-Muradi." Jadi antara riwayat yang menunjukkan bahwasanya proyek besar yang diselesaikan oleh Imam Syafi'i di Mesir, meskipun waktunya sedikit, ya, kalau dibandingkan dengan Baghdad, adalah yang disebutkan oleh Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Beliau mengatakan, "Aqama Syafi'i hahuna arba' sinin." Imam Syafi'i tinggal di sini, yakni di Mesir, itu 4 tahun. Fa'amla alfan wa khamsami'ati waraqah. Beliau mendiktikan, ya, 1500 lembar, ya. Wa kharraja kitab al-um 2000 waraqah, dan beliau menulis kitab al-um itu 2000 lembar. Wa kitabus sunan, ya, sunannya Imam Syafi'i, wa asya' katsirah kulluha fi 4 sinin, dan menulis hadis dan juga yang lain-lain semuanya dilakukan dalam 4 tahun. Ya, karena mungkin proyek Imam Syafi'i ini sudah pernah ditulis sebelumnya dan beliau mengulangi sekarang, ya, sambil direvisi. Wa kana 'alilan shadidal 'illah, dan padahal ketika itu di akhir hayatnya beliau sangat, ya, menderita karena penyakit. Nah, sekarang kita akan, ya, paparkan murid-murid Imam Syafi'i di Mesir siapa saja. Murid nomor satu beliau Al-Buwaiti rahimahullah. Beliau adalah Yusuf bin Yahya Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Ya. Buwait itu daerah dataran tinggi Mesir. Nah, ini adalah murid nomor satu dari Imam Syafi'i, ya, namun beliau wafat, ya. Beliau wafat sebelum Imam Syafi'i wafat kalau enggak salah. Ya. Atau lah setelahnya. Nah, ini beliau di penjara, ya, ini kisahnya. Wafatnya 231, ya, di penjara beliau wafat. Jadi enggak bisa menyebarkan ilmunya Imam Syafi'i seperti Al-Muzani. Nah, beliau punya kitab Al-Mukhtasar, dan ini ada alhamdulillah di maktabah kami, Mukhtasar Al-Buwaiti. Dia punya kitab Al-Faraid juga. Ya, ini murid nomor satunya Imam Syafi'i, namun beliau di penjara, ya, karena tadi fitnah yang ada di Baghdad, ya, karena Al-Qur'an dikatakan makhluk oleh orang-orang Mu'tazilah, dan Buwaiti enggak mau, akhirnya di penjara sampai wafat di penjara tahun 231 Hijriah. Nah. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan hadza lisani. Nah, Buwaiti ini adalah lisan saya, ya. Jadi, kalau apa yang ingin dikatakan Imam Syafi'i itu, ya, ini Buwaiti bisa mewakilinya. Nah. Luar biasa. Kemudian yang kedua Imam Al-Muzani. Ini ma'ruf Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani, ya. Nisbah kepada Muzainah, ya, kabilah Arabiyah, ya. Nah, beliau ini lahir di Mesir tahun 175 Hijriah, kemudian wafat tahun 264 Hijriah. Wa kana a'lamu ashabi Syafi'i bin Nadhr daqiq al-fahmi wal fitnah intashar kutubu wa mukhtasaratu ila aqtaril ardi syarqan wa gharban wa kana taqiyan muri'an dinan saburan 'ala al-iqali wa taqashshuf. Kata Ibn Abdul Bar, beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling alim, ya, paling alim tentang nazar, jadi ilmunya dalam, pemahamannya detail, cerdas. Buku-bukunya menyebar dan ringkasan-ringkasan beliau menyebar ke seluruh dunia, ya, timur dan barat. Dan beliau adalah orang yang bertakwa, wara' dan taat beribadah, sabar atas kehidupan yang sederhana dan juga rezeki yang sedikit. Ya. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kana ayatan fil hijat wal munadharah. Beliau adalah orang yang luar biasa dalam perdebatan, ya, dan diskusi. Ahli ibadah, mengamalkan ilmu, tawadhu', ghawas al-ma'ani, ya, dalam sekali ilmunya. Namun ketika terjadi fitnahnya orang-orang Mu'tazilah, beliau sudah enggak mau debat lagi, ya. Antum bisa baca di kitab beliau Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Kitab Syarhus Sunnah itu ditulis oleh Imam Al-Muzani itu karena awalnya beliau enggak mau debat, ya. Enggak mau ngurusi orang-orang Mu'tazilah ini. Sampai beliau itu diperbincangkan oleh para santri ketika itu, ya. Para santri itu mengatakan fulan al-sunnah, fulan al-sunnah, ulama fulan al-sunnah, syekh fulan al-sunnah. Nah, ketika mereka menyebut Muzani, mereka pecah. Muzani ada yang bilang, "Oh, al-sunnah." Oh, bukan, enggak, dia dukung Mu'tazilah. Kenapa? Karena Muzani di zaman fitnahnya Mu'tazilah, beliau diam. Teman beliau sekelas meninggal di penjara, ya, gara-gara bicara dalam masalah ini. Maka beliau diam saja. Namun ketika beliau sudah mulai bicara, ternyata orang-orang Mu'tazilah datang. Ya, para santri datang untuk konfirmasi, ya, untuk ini Ahlus Sunnah atau Mu'tazilah. Ya, beliau bicara Ahlus Sunnah dan beliau menuliskan kitab beliau Syarhus Sunnah. Nah, ketika beliau diajak debat oleh orang-orang Mu'tazilah, justru yang menghadapi orang-orang Mu'tazilah tersebut adalah salah satu muridnya dan beliau sudah enggak mau debat lagi. Nah, nah, ini Al-Muzani, ya, di antara murid Imam Syafi'i yang paling luar biasa di Mesir. Kita enggak akan baca panjang-panjang, ya. Yang ketiga adalah Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, ini juga yang meriwayatkan kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, jadi keistimewaan Imam Syafi'i dibanding dengan imam-imam mazhab yang lain adalah apa? Yang pertama, Imam Syafi'i ini mengumpulkan dua madrasah, ya, ahli hadis dan juga ahli ra'i. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah benar-benar punya visi, ya. Kelihatannya Imam Syafi'i enggak melakukan ini berjalan begitu saja, enggak. Beliau punya target-target. Ya, beliau pindah ke sana kemari, menyebarkan madhab, fatwa, nulis, kemudian cari murid dan seterusnya, ya. Jadi beliau mengkader, betul-betul mengkader, ya. Tidak sama dengan ulama-ulama yang lain yang enggak punya kitab usul fikih dan juga kitab fikih. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ya sakit, ya ambeien, ya, di akhir hidupnya, karena beliau banyak duduk, ya, nulis, ya, dan keluar darah terus-terusan, ya. Kata Yunus bin Ibn Abdul A'la, ma ra'ayna ahadan laqiya minas saqmi ma laqiya Syafi'i. Kami belum pernah melihat orang yang menderita sakit, ya, seperti yang diderita oleh Syafi'i. Fadakhaltu 'alaihi, maka aku menemui beliau. Faqala li ya Abu Musa iqra 'alayya ma ba'da al-20 wal 100 min Ali Imran wa akhif al-qira'ah wa la tuthqil. Wa ya Abu Musa, bacakan ya ayat setelah 120 dari surat Ali Imran, ya, ringankan bacaan, jangan terlalu panjang. Faqara'tu 'alayhi, maka aku bacakan. Falamma aradtu al-qiyam qala la taghfil 'anni atau la tughfil 'anni fa inni makruh. Jangan kau lupakan saya. Ketika ya Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi mau keluar, Musafi mengatakan, jangan kau lupakan saya karena saya ini sedang tertimpa musibah. Nah, karena sakit inilah Imam Syafi'i wafat, ya, seperti kata Rabi bin Sulaiman al-Muradi di sini, tuwfi Syafi'i lailatal Jum'ah ba'da al-Isya' al-akhirah ba'dama shalla al-Maghrib akhira yaumin min Rajab. Imam Syafi'i wafat malam Jumat, ya, setelah ya, Isya' atau di waktu Isya' yang paling terakhir setelah salat Maghrib, ya, pada bulan Rajab. Wa dafannahu yaumal Jum'ah, dan beliau dimakamkan pada hari Jumat. Fansarafna faraina hilal Sya'ban sanata 400. Dan ketika beliau selesai memakamkan, mereka selesai memakamkan Imam Syafi'i, itu besoknya muncul hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Fa radhiyallahu anhu min imamin wa nafa'ana bi ilmihi. Amin amin amin. Semoga Allah SWT meridhai beliau sebagai seorang imam dan memberikan manfaat kepada kita dengan ilmunya, Imam Syafi'i. Amin amin dan amin. Semoga Allah SWT menerima semua amal saleh beliau dan memberikan kepada kita manfaat dari apa yang sudah beliau ya kerjakan, ya, proyek-proyek beliau. Ya, ini imam yang luar biasa. Ini adalah panutan kita. Dan ya, pemuda harusnya figurnya Imam Syafi'i, ya. Bukan artis, ya, bukan pemain bola, ya. Pemuda harusnya figurnya beliau-beliau ini, ya. Nah, kita kan sedih ya melihat pemuda-pemuda kita kalau ditanya siapa Imam Syafi'i enggak tahu gitu. Padahal Indonesia ini mazhabnya adalah mazhab Syafi'iyah. Jadi kita harus kenal siapa itu Imam Syafi'i. Kita harus tahu bagaimana perjalanan dan perjuangan beliau menjadi seorang ulama. Kita harus tahu bagaimana beliau mengkader murid-murid yang luar biasa dan membukukan mazhab beliau, ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, nah, di sini beliau akan menjelaskan Syekh Al-Qawasimi, ya, bagaimana ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Namun ini kita akan lewati saja karena ini merupakan ringkasan dari yang sebelumnya, ya. Kita akan baca inti-intinya saja, ya. Inti daripada ilmunya Imam Syafi'i adalah yang pertama, beliau punya karakter mujtahid mandiri. Yang kedua, beliau menguasai bahasa Arab dan cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Yang ketiga, beliau ya kokoh dalam ilmu tafsir. Yang keempat, beliau kokoh dalam ilmu hadis, baik secara riwayat ataupun ahkam. Yang kelima, beliau menguasai fikihnya Imam Malik dan usul fikihnya. Yang keenam, beliau menguasai fikihnya Abu Hanifah dan usul fikihnya Abu Hanifah. Yang ketujuh, beliau menguasai fikihnya Imam Al-Auza'i. Dari siapa menguasai fikihnya Imam Al-Auza'i? Ya, kemarin sudah kita sebutkan, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau juga belajar, ya, fikihnya Imam Lais bin Sa'ad, ya. Kapan ini? Ya, ketika beliau berada di Mesir. Nah, jadi kita akan langsung loncat besok, ya. Bismillah, kita lihat dulu ke daftar isi. Naam. Kita lihat langsung ke usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau tarikh ya, sejarah madhabnya. Nah, ini ada kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini ada banyak kitab. Ya, ya di sini. At-Tirmidzi Syafi'i, ini juga kita skip saja. Ya, ada kitab Al-Hujjah, kitab Risalah, kitab Al-Muqsud, kitab Sunan. Kemudian ada Kitabul Um. Ya. Kemudian ada kitab Ikhtilaful Hadis, ada kitab-kitab ikhtilaf banyak ya. Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, ikhtilaf Ali wa Abdullah Ibnu Mas'ud, ikhtilaf Malik wa Syafi'i, Rad ala Muhammad bin Hasan, kemudian Syarul Auza'i, ya, dan lain-lain. Ibtalul Istihsan, Jima'ul Ilm, Bayanu Faraidillah, Sifatun Nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari usul fikih. Ini Ikhtilaful Hadis, ini dicetak juga ya. Kemudian buku-buku yang lainnya, Ahkamul Quran juga ada, Musnad Imam Syafi'i, ini yang mengumpulkan orang-orang setelahnya ya, ini buku-buku ini. Nah, itu Al-Baihaqi ya. Nah, insyaallah nanti kita akan besok ya baca madzhab Imam Syafi'i. Nah, di sini ada tatawur at-tarikhi madzhab Syafi'i. Jadi perkembangan historis madzhab Syafi'i itu seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi kita akan kaji ya. Bagaimana sih madzhab Syafi'iyah itu? Nah. Ini ada beberapa pembagian ya. Ada revisi 1, revisi 2, nanti ada zamannya Fakhruddin Ar-Razi, zamannya Ghazali, zamannya Baihaqi dulu, zamannya Juwayni, Ghazali, kemudian zamannya Nawawi, Rafi'i, Nawawi, ya, zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami, Syihabuddin Ar-Ramli, ya, dan seterusnya. Ya, insyaallah kita akan ringkas ya. Nah, besok sejarah perkembangan mazhab Syafi'iyah. Dan kita akan kenali siapa saja ulama-ulama Syafi'iyah yang paling berpengaruh ya dalam perkembangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kita juga akan nah ini ya, istilah-istilah di dan usul fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ini kitab-kitab. Nah, mudah-mudahan dengan ini ya, di bulan Ramadan kita dapat ilmu baru, yaitu tentang apa sih mazhab Syafi'iyah ya, dan bagaimana sih usul fikihnya ya, siapa saja sih tokoh-tokohnya, kitab-kitabnya apa saja ya. Dan kitab-kitabnya itu ada nasabnya ya, asalnya Al-Um, diringkas, kemudian disyarah, diringkas lagi, kemudian dibuat versi lain, dan seterusnya, matan syarah. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.